Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, para sesepuh sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken. Allah ndamel donya saisine niki Bapak Ibu niki wonten tumbale. Jadi donya niki wonten tumbale. Allah niku janji tumbal donya niki nek dijogo. Allah janji mboten enten musibah tentunya. Pokok menungso saged ngerumat tumbal tiga niki. Niki Allah janji mboten enten musibah. Janjine Allah inni la'ahimmu bi ahli al-ardi adaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mustafirina bil asar wal mudabbina fiya suratu adabi anhum. Aku nek ape kirim musibah nang siji wilayah, nang siji daerah. Tibake nang daerah iku isih ana tiga kelompok. Sorof tu'adha bi'anhum, musibah saya hentikan. Nah tumbal tiga niku nampo nggih menungso tumbalin dunya niku. Nomor setunggal ummari buyuti, wong sing gelem ngeramekno masjid. Mboten ngerameni masjid tapi ngeramekno masjid. Nggih beda. Ya ana sing senengane ngrameni barang nggih wonten. Niku malah ra ila. Ngramekno masjid. Nggih kados ngeten-ngeten iki. Jamaah majelis taklim. Nomor kalih wal mustafirina bil ashar. Istighfar di waktu sahur. Nggih jam setunggal kalih tiga malam. Niku nek nok kampung niku tasik wonten setunggal kali menungso sing maca istighfar jam-jam niku. Niki mboten enten musibah. Nomor tiga wal mutahabbina fiyya. Rukun krono Allah. Nek nang donya iki wong-wonge rukun ora ana musibah. Mboten enten sing saged ngirim musibah kejawi Allah. Musibah niku mahal. Mahal musibah. Sak sugi-sugi tiyang mboten mampu mbandani musibah. Entek akeh. Iki nega Allah tidak mampu. Terus tidak ada yang mampu menghentikan musibah kejawi Allah. Nah Allah janji menungso katik seneng ngeramek no masjid, seneng moco istighfar waktu sahur, seneng bina kerukunan, tidak ada musibah. Urip niki seneng tok mboten enten musibah. Allah janji. Paling musibah nggih cilik-cilik ngoten mawon. Kangge pengalaman ngoten mawon. Nah, tunggal tiga niki akhir-akhir niki mulai berkurang. Kados setunggal wong sing ngeramekno masjid. Tiang bangun masjid niku semangat, tapi ngeramekno roto-roto kirang semangat. Sampai saat ini akhir-akhir niku kata masjid niku gegeden. Nggih. Kata saat ini kasus masjid gegeden. Lodok. Bangga nang gedene masjid, gak bangga ramene masjid. Niki alamat parke kiamat. Seneng bangun, gak seneng ngerumat. Nggih, gegeden. Dadi masjide gedhe nang jamae mok rong larik. Lodo. Nah ning ngono ya ora usah gak masjid gedhe-gedhe ya masjid cilik dawa nang jelantir ngono. Cek sedengan. Nomor kali istighfar waktu sahur. Istighfar waktu sahur niku saat niki tiang maca istighfar jam 3, jam 2, jam sekawan niku pun rada berkurang. Nek zaman siyen tasik wonten. Zaman siyen niku dereng wonten listrik, dereng kathah TV, menungsa niku rata-rata sarene sonten nggih. Badhe isak sampun sare, lah turune sore, tangine pareng esuk. Mulane wong biyen iku putrane rata-rata kathah mergo turune suwe. Dadi suwe nglilir ngono kuwi sak bengi ngono. Nah saniki listrik, TV kathah cenderung menungso niku tileme dalu. Nah wong niku nek turune kedalon tangine cenderung awas. Okay. Terus nomor 3 bina kerukunan. Wong iki nek katik rukun ora ana musibah. Nek gak rukun kerep ana musibah. Wonten napa Bapak Ibu? Rukun niku kok dipuwentingno ten agama. Nggih. Kebenaran itu akan muncul perlahan-lahan selama manusia rukun. Wong iku nek gak rukun, kebenaran itu akan hilang perlahan-lahan. Wong iku nek gak rukun niku akhirnya sering-sering wonten tiyang ngomong ngeten. Aku iku dituturi sapa wae, aku seneng. Pokoke aja wong iku. Nek wong iku sing nuturi aku mau. Wah, ngoten to nggih. Wene gak rukun akhire muncul ngoten. Aku dikandani sapa ae, aku seneng. Wong dikandani kok ora seneng. Ya seneng lah ora seneng. Tapi aja wong iku. Nek wong iku sing nuturi aku mau. Nah, omongnya bener-bener ya wis aku mau ya mau. Niki akhirnya perlahan-lahan kebenaran itu hilang. Faham gengen tadi? Nggih. Nah nek aku dituturi wong iku aku seneng. Nah wong ora bener, ora bener ya wis iku boloku. Wong iku nek gak rukun iku akhire ngoten. Terus kebenaran jadi kurban. Alon-alon. Dungo sak dungo dirungokno Allah niku nek rukun. Kula sampeyan dungo sak dungo dirungokno Allah niku nek rukun. Nek gak rukun dungo sak dungo gak dirungokno Allah. Jenengan inget cerita zaman Nabi Musa alaihissalam. Wonten krisis ekonomi pirang-pirang tahun mboten enten Jawa, gak udan. Nabi Musa sholat istisqa kali sahabat. Bata sholat istisqa kok mboten Jawa? Sholat istisqa malih mboten Jawa. Sholat istisqa malih mboten Jawa. Akhirnya Nabi Musa matur nang Allah. Niki wis kebiasaane Nabi Musa wa kallamallahu Musa sudah kelima. Jadi Nabi Musa niku modele nek ana barang ruwet ngoten niku langsung ngebel Gusti Allah. Kaya-kaya nabi sing dicekeli HP-ne niku namung Nabi Musa. Kaya-kaya ngoten langsung ngebel. Ya Allah, kula kalih kanca sampun salat istisqa ping 3. Jenengan nggih ngertos. Tapi kok dereng Jawa. Allah terus dawuh Musa, terusno olehmu salat. Tetep gak tak weni udan. Lho, wonten napa? Umatmu ora rukun. Awakmu sik durung iso gawe kerukunan nang umatmu. Umatmu sik seneng rasani wong. Umatmu nek sik seneng rasani wong, terusno olehmu salat, tetep ora tak weni udan. Akhirnya Nabi Musa matur, ya Allah, sinten umat kula sing senengane ngrasani. Kula pengin semerat. Allah dawuh, Musa, aja ngono. Aku yo ngerti sapa sing tukang ngrasani, aku ngerti, tapi aku yo ora kandha awakmu. Engko nek aku kandha awakmu, aku ngrasani wong, aku mau. Mau aku mojak ngrasani aku mau. Wajane Allah iku modele ngoten. Disiplin. Allah ndamel aturan aja ngrasani, Allah dhewe nggih mboten ngrasani. Siji karo wong-wong kadang-kadang iso ngongkon rukun tapi ra rukun dhewe, iso ngongkon sabar tapi ra sabar dhewe, malah ana wong pinter narik urunan tapi ra urun dhewe. Akhirnya Nabi Musa matur, ya Allah lah nek ngeten mangke ambeten Jawa-Jawa. Musa, awakmu aja bingung. Aja bingung lah kok bingung. Ora usah ndoleki sapa sing tukang ngrasani. Saiki umatmu nek kumpulno kongkonen rukun. Ora usah ndoleki sapa sing tukang ngrasani. Wong ngene kok mok doleki kurang penggawean. Wenang kongkonen rukun kene umatmu rukun tak kirimi udan. Dikompak rukun paringi Jawa. Jenengan mawon Buya, enggak ada yoga alit-alit, nang sampean badhe antum jajan. Kondisi anak gelut. Sido sampean ini duit napa mboten? Mboten. Saya rukun mboten. Uang itu nek rukun dikirimi kenikmatan dening Allah, kenikmatan itu mangke kangge modal kerukunan. Tapi nek wong gak rukun kok dikirim kenikmatan niku mangke kenikmatan dadi modal. Modal apa? Nggih. Mangke dadi modal pertengkara. Mulane wong nek gak rukun niku dipending paket kanggone Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken. Kula sampean nek kepengin Indonesia bebas musibah. Ingin Indonesia bebas musibah, kita harus bikin kerukunan di Indonesia. Gawe rukune wong sak Indonesia niku angel. Gawe rukune wong sak kabupaten niku angel. Gawe rukune wong sak desa angel. Gawe rukun emang sak RT angel. Angel. Niki ana sing angel ya wis kudu kita lakoni. Nampa? Rada angel rada gampang. Gawe rukune wong sak omah. Ngoten mawon. Kula sampean aja mikir negara nek gak dadi apa-apa. Nora dadi apa-apa kok mikir menteri, mikir kok rumah saku kok kurang penggawean. Nggih. Okay. Ya mikir ya pokoke kangge pengalaman ngene aja nemen-nemen. Urip nang donya iku kaya rombongan numpak bis. rombongan numpak bis, sampean iki nderek rombongan numpak bis. Temriku kok wis ana supire yang terpilih, wis ana supir yang ditentukan oleh perusahaan bis itu. Wis senajan sampean pinter nyupir, ora usah kathik ngiwangi nyekel setir bareng. Ora usah kathik, aku ora oleh nyekel setir ya wis, pokoke rime tok enakno aku. Jadi kalau sama niki cukup lek gak dadi apa-apa lho Bu, kados kula ngene iki ra dadi apa-apa ya wis. Ya wis sak urip-uripe ngene iki. Ya wis mikir omahe dhewe-dhewe. Nabi pesen baiti jannati. Ini PR, ndak boleh kita lin apa itu melupakan itu. PR baiti jannati, rumahku surgaku. Ketok e gak pati penting, penting rumahku surgaku. Mlebu omah koyok mlebu swarga. Seneng ya rukun ora pergo omahe apik ndak. Ya karena kerukunan. Petuk bojo seneng koyok petuk medodari. Pak bojoku ireng, ireng ya wis. Ya wis anggapen medodari sing ireng. Ya tambah lucu kok seje dhewe. Nemu medodari kok dia Pak. Kok seje dhewe. Seneng petuk anak seneng. Dari rumahku surgaku ini Bapak Ibu, perlahan-lahan akan muncul lingkunganku surgaku, desaku surgaku, Indonesiaku surgaku. Cukup kecil dari rumahku surgaku. Kita lupa pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahli. Apik-apik e awakmu iku wong sing paling apik nang keluargane dhewe. Ngoten. Dadi kula sampean kita ini gak terkenal apik ya wis no desa. Gak terkenal apik ya wis no kecamatan, gak terkenal apik ya wis no kabupaten. Nek iso ya terkenal, gak iso ra apa-apa. Tapi sing penting terkenal apik di lingkungan rumah kita sendiri. Bojo petuk sampean niku seneng bangga. Ono bojo iku ora bangga. Wis mbuh Mas nasibku kok ndek bojo sampe ya. Aku iki kualat apa Mas? Aku kok keliru Mas ndek bojo sampean jare si lanang. Aku dhewe ya keblondrok dhek oleh. Kalau zaman itu terkenal apik di rumah kita, mah kita masing-masing.